seseorang kecuali dengan izinnya. Bagi yang beriman mendapat petunjuk di hatinya. Dalam Al-Quran Allah telah menyatakan tiada bencana yang menimpa seseorang kecuali dengan izinnya. Bagi yang beriman mendapat petunjuk di hatinya. Mari, marilah bertaubat, bertaubat kepada Yang Maha Kuasa. Bertaubatlah sebenarnya bertaubat, taubatnya taubat nasuha. Tuhan Yang Maha Penyayang dan juga Maha Pengasih. Manusia banyak melanggar larangan dan tak pandai berterima kasih. Dalam Al-Quran Allah telah menyatakan tiada bencana yang menimpa seseorang kecuali dengan izinnya. Yang beriman mendapat petunjuk di hatinya. Dalam Al-Quran Allah telah menyatakan tiada bencana yang menimpa seseorang kecuali dengan izinnya. Bagi yang beriman dapat petunjuk di hatinya. Dalam Al-Quran Allah telah menyatakan tiada bencana yang menimpa seseorang kecuali dengan izinnya. Bagi yang beriman mendapat petunjuk di hatinya. Dalam Al-Quran Allah telah menyatakan tiada bencana yang menimpa seseorang kecuali dengan izinnya. Bagi yang beriman mendapat petunjuk di hatinya. Bertaubatlah sebenarnya bertaubat, taubatnya taubat.